نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله نشكر الله عز وجل على نعمه المتوافرة الكثيرة على عباده الذين لا يزالون في هذه المصيبة. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah, kasih sayang Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan umur, nikmat sehat badan, nikmat keamanan, ya. Kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat agama berupa nikmat iman, Islam dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah masih memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama, masih memudahkan kita untuk sholat, masih memudahkan kita untuk beribadah, ibadah yang lain, dan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat, terlebih perbuatan kebid'ahan dan kesyirikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi ini kita masih meneruskan tentang pembatal-pembatal wudu. Yang pertama, penulis mengatakan pembatal wudu ada 6. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ini bisa berupa sperma, ya, dan tinja. Maka hukumnya ijma, para ulama mengatakan hukumnya adalah membatalkan wudu. Kemudian juga bisa berupa air seni, ya, madzi. Madzi adalah cairan kental bening yang keluar disebabkan syahwat yang memuncak, keinginan berjima atau mengkhayal khayal jima atau syahwat yang memuncak, maka biasanya keluar cairan bening ini yang dinamakan dengan madzi, atau keluar darah istihadhah, darah penyakit, ya, yang keluar dari rahim perempuan, atau angin yang keluar dari dubur, maka ini semuanya membatalkan wudu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw jaa'a ahadum minkum minal gha'it," tentang pembatal wudu, atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air. Maka ketika dia buang air, BABK atau BAK kah, maka itu membatalkan wudunya. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa." Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia berhadas, maksudnya tidak berwudu, lalu dia salat, maka tidak diterima kecuali dia harus berwudu. Kemudian, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ragu apakah keluar kentut darinya atau tidak. Ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, yang seseorang ini dia merasa ada angin yang keluar. Ragu-ragu dia. Sahabat ini ragu-ragu apakah dia kentut atau tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah ini yang sangat penting bagi kita, termasuk juga agar kita jangan was-was ketika sholat. Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bagi seseorang yang ragu dia kentut atau tidak, maka kata Rasul, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Maka janganlah dia berpaling atau maksudnya membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium baunya, bau kentut tersebut. Kalau kita ragu, selama kita tidak mendengar suaranya atau mencium baunya, kita ragu kentut atau tidak, maka diteruskan, ya, tidak membatalkan sholatnya dan juga tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang kedua adalah keluar najis dari bagian tubuh lainnya. Bila yang keluar adalah kencing atau tinja, maka dia membatalkan secara mutlak. Contoh misalnya dari mulutnya dia muntah, ternyata isinya adalah tinja. Nah, maka ini juga membatalkan wudunya. Jadi hukumnya adalah membatalkan. Kemudian bila selain dari keduanya, selain tinja seperti darah dan muntah keluar misalnya dari mulutnya, maka bila kotor dan banyak, penulis mengatakan maka yang lebih utama adalah dia berwudu. Disebabkan apa? Demi mengamalkan ihtiyat kehati-hatian. Jadi penulis di sini menganjurkan lebih utama ketika dia muntah darah atau keluar darah dari tubuhnya kotor dan banyak, nah maka yang lebih hati-hati untuknya adalah berwudu. Kemudian penulis mengatakan, sedangkan bila sedikit, darahnya sedikit, maka tidak perlu berwudu. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, hilang atau tertutupnya akal. Hilang atau tertutupnya akal. Karena syarat seseorang beribadah itu adalah harus mukallaf. Apa arti mukallaf? Baligh dan berakal. Kalau seandainya dua syarat ini hilang, dia misalnya tidak berakal, bayi 1 tahun 2 tahun tidak memiliki akal yang sempurna, atau orangnya gila ya, atau dia pingsan, maka dia tidak diperintahkan untuk beribadah, gugur kewajiban dia. Nah, sama halnya ketika dia berwudu kemudian akalnya hilang, seperti dia pingsan misalnya, atau tidur dengan tidur yang nyenyak, maka ini juga membatalkan wudunya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang seseorang yang tidur. Kata Rasul mengatakan, al-ainu wika ussah, faman nama falyatawaddo. Mata adalah pengikat dubur. Jadi ketika mata itu terbuka, maka dia akan terjaga, sehingga dia akan merasa kalau itu keluar angin atau tidak. Berbeda ketika mata tertutup, ketiduran dia, sehingga dia tidak merasa lagi apakah keluar kentut atau tidak. Maka ini namanya madhonnatul hadas, sangkaan terjadinya hadas yaitu kentut. Ketika dia tertidur, tidak merasa lagi yang di sekitarnya, maka ada kemungkinan dia bisa kentut karena tidak merasa ketika apa? Ketiduran, karena matanya sudah tertutup. Nah, maka barang siapa yang tidur, hendaknya dia berwudu, hilang akalnya. Ya, jadi ketika dia tidur, maka tidurnya adalah tidur yang nyenyak, maka ini termasuk membatalkan yang puasa. Kemudian penulis mengatakan, adapun gila, pingsan, mabuk, dan yang sepertinya, dan yang seperti yang lain, intinya adalah sesuatu yang menghilangkan akal, maka dia membatalkan juga sesuai dengan ijma', ya, sesuai dengan ijma' para ulama. Kemudian penulis merincikan tidur bagaimana yang membatalkan dan yang tidak membatalkan. Penulis mengatakan, tidur yang membatalkan adalah tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak, di mana pelakunya tidak mengetahui sama sekali bagaimana posisi tidurnya. Jadi termasuk tanda seseorang itu tidurnya nyenyak, yang menghilangkan akal, yang membuat wudunya batal adalah dia tidak tahu lagi bagaimana posisi tidurnya. Mau kanan, dia gak ngerasa lagi, dia berpindah tidurnya, dia seperti ini seperti itu. Kenapa? Karena sudahnya nyenyak. Kalau nyenyak, maka batal wudunya. Sama halnya juga ketika dia tertidur dalam keadaan duduk. Hari Jumat, dia kerja dari pagi sampai jam 12. Mandi, kemudian berangkat ke masjid. Nah, otomatis kan dia capek. Kerja dari pagi sampai jam 12. Tidak non-stop misalnya. Kemudian dia tertidur. Tidur dalam keadaan duduk. Kemudian dia misalnya sambil megang pulpen misalnya. Saking nyenyaknya tidurnya, dia tidak merasa pulpennya jatuh dari tangannya. Atau dia tidak merasa ketika duduk, tidur dalam keadaan duduk tadi, dia tidak merasa air liurnya keluar. Ini tanda tidurnya nyenyak. Maka batal wudunya sekalipun dalam kondisi duduk. Atau ciri orang yang tidurnya dalam nyenyak yang membatalkan wudu, dia tidak mendengar suara khatib. Dia tidak mendengar orang yang di sekelilingnya, tidak merasakan lagi kehadiran suara orang yang di sekelilingnya atau suara dari si khatib. Maka ini pun juga membatalkan wudu karena tidurnya nyenyak sekalipun tidurnya dalam kondisi duduk. Sudah nyenyak, maka ini membatalkan apa? Membatalkan wudunya. Adapun tidur yang ringan, tidak nyenyak, maka tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian apa tolak ukurnya? Seseorang itu tidurnya tidak nyenyak, yaitu dia masih merasa mendengar suara khatib, masih merasa ada bisa merasakan orang lain di sekitarnya mondar-mandir jalan misalnya, masih merasakan dia. Kemudian atau juga kalau dia bawa pulpen, pulpennya masih berada di tangan dia. Nah ini tidur ringan seperti ini, sekalipun dia rebahan, kalau masih ringan, masih mendengar, panca inderanya masih berfungsi, maka ini tidak membatalkan wudu. Seperti kantuk, masih mendengarkan sekitarnya, masih mampu mendengarkan sekitarnya. Sekalipun dia rebahan, kalau tidurnya tidak nyenyak, maka ini tidak membatalkan wudu. Dalil yang lain juga karena para sahabat juga tertimpa kantuk saat mereka menunggu sholat. Jadi para sahabat pernah menunggu sholat ya, kemudian mereka mengantuk, tidur yang ringan, tidur yang ringan saja, dan mengeluarkan suara, tapi bukan suara keruh apa namanya, ngorok, tapi suara sebelum ngorok yaitu hanya sebatas kedengaran nafas mereka, suara hinakan, kalau bahasa Banjarnya suara hinakan mereka masih kedengaran, namun bukan suara yang ngorok ya. Jadi ada tahapan mengorok itu, ada yang ringan, ada yang tinggi. Yang ringan itu mengoroknya kalau hanya sekedar nafas saja, nafas yang kedengaran. Kalau yang tinggi itu sudah tenggelam sekali dalam tidurnya, sudah nyenyak sekali, itu kalau sudah bersuaranya beda dengan suara nafas, suaranya nyaring, nah maka ini yang membatalkan wudunya karena sudah nyenyak. Kalau dia ringan saja, masih merasa di sekitarnya pulpen tidak jatuh dari tangannya, dia masih tangannya masih apa merasakan adanya pulpen, kemudian liurnya juga tidak netes ya, dia masih merasa ya, maka ini tidak membatalkan wudunya karena ringan. Kemudian yang keempat pembatal wudunya adalah ini yang kita sampai, yaitu permasalahan menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Nah di sini penulis mengatakan membatalkan wudu kalau seseorang menyentuh kemaluannya tanpa pembatas, langsung kulit langsung dengan kemaluan. Adapun dengan pembatas, dengan kain, dengan sarung tangan ya, maka ini tidak membatalkan wudunya karena ada pembatas. Di tangannya dia pakai sarung misalnya, pakai apa, pakai plastik atau apapun yang lain. Kalau dia ada apa namanya penghalatnya, ada pelindungnya tangan ke kemaluan, maka tidak membatalkan wudunya. Jadi penulis mengatakan membatalkan wudu kalau dia menyentuh secara langsung kulit dengan kulit. Ini berdasarkan hadis Busrah bin Safwan radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farujahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia hendaklah berwudu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang menyentuh kemaluannya, maka dia berwudu. Nah, maka perintah secara asal hukumnya adalah wajib. Maka ini bisa disimpulkan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya, kalau dia ingin sholat, maka wajib berwudu. Dalam hadis yang lain, hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dan juga Imam Nasa'i. Kemudian hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan sahih, dan juga dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Ayyub dan Ummu Habibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, namun ada hadis yang lain yang hadis ini diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, ada juga yang mengatakan hadis ini sahih. Yaitu Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih yang bertentangan dengan secara zahir hadis ini, yaitu hadis Talaq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyentuh kemaluannya setelah berwudu, maka apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal huwa illa bub'atum minka." Ketika sahabat ini bertanya kepada Rasul, dia menyentuh kemaluannya setelah berwudu, Rasul mengatakan, "Hal huwa illa bud'atun minka." Tidaklah dia kemaluan kecuali adalah anggota tubuhmu. Sama halnya ketika kita menyentuh tangan, menyentuh kaki, anggota tubuh yang lain, apakah itu membatalkan wudu? Maka jawabannya tidak. Nah, begitu pula dengan kemaluan, dia sama dengan tangan, sama dengan kaki, sama dengan kepala. Kalau kita sentuh, maka juga tidak membatalkan wudu. Nah, kalau kita misalnya mengatakan hadis ini sahih, sebagaimana Syekh Al-Albani mengatakan demikian, maka secara zahir kan bertentangan dengan hadis tadi. Rasul, perintah Rasul, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, maka di sini masalah seputar apakah batal wudunya atau tidak bagi orang yang menyentuh kemaluannya secara langsung, maka ini para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa membatalkan secara mutlak, baik tanpa dengan syahwat atau tanpa syahwat, baik intinya mereka mengatakan bahwa secara mutlak hukumnya adalah membatalkan wudu. Ada yang mengatakan juga tidak membatalkan wudunya secara mutlak, dengan syahwatkah atau tanpa syahwatkah, kalau dia menyentuh wudunya maka tidak membatalkan, kalau dia menyentuh kemaluannya maka tidak membatalkan wudunya. Nah, ada sebagian ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani sendiri, beliau mengumpulkan dua hadis ini, menjamakkan atau mengumpulkan dua hadis ini sehingga kedua-duanya bisa diamalkan. Yaitu kata beliau, beliau berpendapat bahwa membatalkan kalau dengan syahwat, membatalkan wudu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Berarti hadis Busra bin Safwan itu dibawakan kepada kalau dia menyentuh dengan syahwat maka batal wudunya. Hadis Talak bin Ali, kalau dia tidak dengan syahwat maka tidak batal wudunya, sama dengan anggota tubuh yang lain. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan juga menggabungkan dua hadis ini bahwa orang yang menyentuh kemaluannya maka disunnahkan untuk berwudu. Berarti man massa farajahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Ini perintah istihbab, perintah hanya sebagai sunnah, sebagai anjuran saja, tidak wajib. Adapun dia tidak berwudu ketika menyentuh kemaluan, maka hadis ini, hadis Talak bin Ali, tidaklah kemaluan itu kecuali anggota tubuhmu juga. Maka ketika kita menyentuh tangan, menyentuh kaki, tidak membatalkan wudu. Begitu pula kita ketika menyentuh kemaluan. Nah, maka pendapat yang terakhir yaitu kalau dia misalnya berwudu, maka kalau dia menyentuh kemaluannya kemudian dia berwudu maka hukumnya adalah sunnah. Namun kalau tidak berwudu pun tidak maka kalau dia menyentuh tanpa berwudu pun maka dia tidak membatalkannya. Maka di sini penulis Sahih Fiqih Sunnah beliau mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah menyentuh kemaluan itu memiliki kekuatan, memiliki kekuatan. Maka wallahu a'lam. Jadi seandainya kalau kita menyentuh kemaluan kita maka disunnahkan untuk berwudu. Namun kalau seandainya kita juga mengambil pendapat Syekh Al-Albani juga tidak mengapa, juga memiliki kekuatan. Kalau seandainya dengan syahwat membatalkan wudunya, kalau tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudunya. Demi untuk menggabungkan dua hadis ini, wallahu a'lam. Kemudian pembatal yang kelima adalah makan daging unta. Makan daging unta. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau min luhumil ghanam. Qala in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta la tatawaddo. Qala ana tawaddau min luhumil ibil. Qala na'am tawaddau min luhumil ibil. Jadi kata sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami berwudu karena makan daging kambing? Maka Rasulullah menjawab, bila kamu ingin maka silahkan berwudu, dan bila kamu ingin juga maka tidak berwudu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, apakah kami berwudu disebabkan makan daging unta? Maka Rasul menjawab, ya, berwudulah disebabkan makan daging unta. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa makan daging unta. Memang ini juga para ulama berbeda pendapat, apakah membatalkan wudunya ataukah tidak ketika makan daging unta. Namun di sini jelas hadisnya bahwa makan daging unta, entah dia entah makannya mentah atau digoreng atau dimasak, dengan cara apapun, ketika dia makan daging unta maka itu membatalkan wudunya. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan pendapat ini lebih kuat, kata beliau. Beliau sendiri, Imam Nawawi, mengatakan pendapat ini lebih kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu adalah membatalkan wudu. Namun Imam Nawawi yang kita tahu bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan pendapat yang paling kuat bahwa tidak, bahwa memakan daging unta adalah membatalkan wudu. Kemudian yang keenam, pembatal yang terakhir adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam, dia murtad. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang kafir setelah beriman, dia muslim kemudian murtad, itu namanya kafir setelah beriman, maka sungguh telah gugur amalnya. Termasuk di dalamnya adalah amal wudunya. Ketika dia berwudu, dia murtad, maka batallah wudunya. Kemudian, dan semua yang mewajibkan mandi itu pun juga mewajibkan wudu, kecuali kematian. Kan mati wajib mandi. Nah, kecuali itu tidak wajib untuk wudu. Adapun keluar dia berhubungan suami istri, ya, kemudian mimpi basah, maka itu adalah membatalkan wudunya. Nah, ini enam hal yang penulis sebutkan terkait pembatal-pembatal wudu. Namun ada beberapa hal ya yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Yaitu lamsul mar'ah. Apa lamsul mar'ah? Yaitu menyentuh kulit perempuan. Nah, apakah ini membatalkan wudunya? Maka ini juga terdapat perbedaan para ulama. Namun pendapat yang mengatakan bahwa tidak membatalkan wudu, inilah pendapat yang paling kuat. Perhatikan dalilnya bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatih. Fa idza sajada ghamazani fa qabattu rijli. Fa idza qama basatahuma qalat wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Abu Daud dan juga Imam Nasa'i. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mengatakan, "Saya dulunya ya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku di kiblatnya." Jadi kedua kaki Aisyah di kiblat, kiblat Rasul, ketika beliau lagi sholat. "Apabila Rasul sholat, maka Rasul menyentuhku." Agar apa? "Faqabattu rijli," agar aku menarik atau memegang kedua kakiku. Jadi ketika Rasul sholat, kemudian Aisyah apa? Rebahan. Nah, dan kedua kaki Aisyah itu di kiblatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Ketika Rasul ingin sujud, maka Rasul menyentuh kaki Aisyah. Agar apa? Agar Aisyah menarik kakinya. Maka apabila Rasul itu bangun untuk berdiri, maka Rasul basatahuma, yaitu Rasul membentangkan kedua kakinya, membentangkan kedua kaki Aisyah. Kan ketika Rasul sujud, maka Rasul sentuh sehingga Aisyah menarik kedua kakinya. Ketika Rasul berdiri, maka Rasul hamparkan lagi kedua kaki Aisyah tadi sehingga berada di kedua kiblatnya. Maka Aisyah mengatakan, dan rumah-rumah ketika itu tidak ada lampu padanya, jadi gelap. Maka apa wajul istidlalnya, sisi pendalilannya? Rasul menyentuh kaki Aisyah ketika Rasul sholat dan Rasul tidak membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan apa? Tidak membatalkan wudunya. Karena kalau itu membatalkan wudunya, maka Nabi tidak memegang, tidak menyentuh kedua kaki Aisyah, sehingga tidak membatalkan wudu dan juga sholat beliau. Nah, kemudian dalil yang lain bahwa di antara dalil yang mengatakan menyentuh perempuan itu adalah pembatal wudu, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu, sampai ayat-ayat setelahnya. Kemudian wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah, tangan, dan seterusnya. Ini adalah bersuci dengan air kalau dia berhadas kecil, yaitu dengan berwudu. Dan jika kalian junub, maka bersucilah. Maka ini bersuci menggunakan air tatkala berhadas besar. Kemudian Allah mengatakan, wa in kuntum marbo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma am fatayammamu. Jika kalian sakit atau berada di tengah perjalanan sehingga tidak memiliki air, zaman dulu ya ketika safar berbulan-bulan lamanya di padang pasir terkadang tidak menemukan air, atau salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang air, dia misalnya apa kencing atau BAB, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, beliau mentafsirkan makna lamas dengan jamak. Menyentuh maksudnya apa? Atau menjimak perempuan. Bukan menyentuh kulit, enggak, tetapi dengan menjimak istrinya. Maka kalau dia tidak memiliki air, maka hendaklah bertayamum. Maka bertayamum ini menggantikan dua kesucian, yaitu berwudu dan dua kesucian, yaitu untuk mengangkat hadas kecil dan juga untuk mengangkat hadas besar. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dulu, yaitu menjelaskan sebab yang kecil, sebab berhadas kecil, yaitu kalau dia ingin buang air. Allah mengatakan au jahadu minkum minal ghaib, atau salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang hajat. Itu kan adalah sebab hadas kecil, sebab dia berhadas kecil. Kemudian aula mastumun nisa, atau kalian menjimak perempuan, ini adalah sebab hadas besar. Nah, setelah itu, setelah Allah menyebutkan hadas kecil dan hadas besar, Allah menyebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Maka sempurnalah. Allah menyebutkan kalau kita tidak berwudu, entah dengan sebab kencing, BAB, atau kita berhadas besar dengan sebab junub, dengan sebab berjima dengan istri. Kalau tidak memiliki air, maka bertayamumlah, sehingga terkumpul antara hadas kecil dan hadas besar. Kalau tidak memiliki air, maka dengan bertayamum. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa menyentuh perempuan tidaklah membatalkan wudu. Namun, walaupun tidak membatalkan wudu, haram disentuh perempuan. Entah dengan bersalaman, entah dengan menggawil, tetap tidak boleh ya. Tidak boleh menyentuh kulit perempuan. Dan Rasul mengatakan, tangan ini zinanya adalah menyentuh. Apalagi kalau bukan menyentuh perempuan, ya. Maka walaupun tidak membatalkan wudu, namun haram untuk disentuh. Seperti bersalaman, minta urutkan, lawan acil-acil, ini tetap tidak boleh. Aneh sekali seorang laki-laki muslim, dia tahu itu tidak boleh, malah minta urutkan. Sekalipun tua tidak boleh. Ya. Otomatis auratnya kesentuh, ya. Macam-macam jadinya. Maka ini sesuatu yang diharamkan. Dan juga sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Tabrani yang dihasankan oleh Syalbani, bahwa Rasul mengatakan, sungguh kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi atau tombak besi, itu lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian menyentuh perempuan yang tidak dihalalkan untuk kalian, perempuan yang diharamkan untuk kalian. Ini adalah peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita malah bermudah-mudah untuk menyentuh perempuan dengan alasan bersalaman, toleransi, menghormati? Menghormati ada batasannya. Toleransi ada batasannya. Jangan sampai atas nama toleransi menghormati perintah Rasul dilanggar, perintah syariat dilanggar. Ulun kada nyaman kada bersalaman lawan sepupu, lawan istri sepupu. Jauh sekali, bukan mahram. Saya kada nyaman ulun kalau kada bersalaman lawan guru ulun. Sidin mengajarkan ulun dulu, kalau gurunya perempuan enggak boleh, sekalipun itu guru kita. Ya, menghormati, toleransi, ada batasannya, jangan sampai melanggar syariat. Kita lebih mengutamakan syariat dibandingkan dengan toleransi atau menghormati tetapi melanggar syariat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat. Orang banyak melakukan salaman, kita harus kuat. Kita harus memilih Allah dan Rasulnya. Terkadang kita ikut arus, orang banyak salaman ikut juga. Yang kita pilih orang banyakkah atau perintah Allah dan Rasulnya kah? Kalau di hati kuat kita kecintaan kepada Allah, kuat ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak akan bersalaman. Siapapun dia, mau guru kita, mau keluarga kita yang bukan mahram, sepupu kita misalnya, sepupu dua kali apalagi, maka jangan sampai kita bersalaman. Alasannya apa? Enggak enak. Kemudian menghormati. Maka kita balik. Apakah antum enggak pernah enggak enak ketika melanggar perintah Allah? Apakah antum menghormati perintah Allah? Kenapa menghormati orang lain sedangkan tidak menghormati perintah Allah, perintah Rasulnya? Kita tidak enak dengan orang lain, kenapa kita tidak lebih enak lagi dengan Allah dan Rasulnya? Sehingga melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Maka kita harus kuat pendirian. Karena syariatlah kita tidak bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram kita. Kemudian ada beberapa lagi permasalahan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Tadi yang pertama adalah menyentuh perempuan, maka kita katakan tidak membatalkan wudunya. Kemudian juga ini juga sering terjadi, yaitu najis, kena najis ya. Kena kotoran, misalnya kotoran anak ya, kencingnya atau beraknya, maka ini tidak membatalkan wudu ya. Kadang ada sebagian orang enggak tahu ya. Misalnya dia kena kencing, ini membatalkan wudu enggak? Enggak membatalkan wudu. Kewajiban kita kalau kita ingin sholat, kena kencing maka dibasuh, dihilangkan najisnya, tapi tidak berwudu. Karena kejatuhan najis, ketimpaan najis tidak membatalkan wudu. Kemudian juga muntah. Nah, muntah maka juga tidak membatalkan wudu. Kecuali misalnya muntahnya adalah berak, isinya adalah tinja, maka ini membatalkan wudu. Kalau muntah-muntah biasa yang dikeluarkan isi makanan ya atau yang lainnya, maka tidak membatalkan wudu, karena tidak ada dalil yang tegas, yang sharih, yang mengatakan bahwa muntah membatalkan wudunya. Kemudian juga keluar darah. Keluar darah, misalnya kita bisul ya, keluar darah pas sujud kena jerawat pecah ya, sehingga keluar darah, maka juga tidak membatalkan wudu. Namun tadi penulis menyebutkan bahwa ketika dia kotor dan banyak, untuk kehati-hatian maka lebih utama dia untuk berwudu. Namun kalau dia tidak berwudu pun tidak mengapa, karena juga tidak ada dalil yang tegas, yang sharih, yang sahih, yang sharih, yang mengatakan bahwa darah itu, keluar darah itu membatalkan wudu. Kemudian tertawa terbahak-bahak juga tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya juga ketika dia ragu atau dia terkhayalkan, ini dia batal wudunya atau tidak? Dia kentut atau tidak? Kalau asalnya dia berwudu, kemudian datang keragu-raguan, ini batal atau tidak? Maka yang dinilai adalah secara asal. Contoh dia maghrib berwudu, ikut kajian 2 jam, jam 9 baru sholat isya. Kemudian dia mengingat-ingat, saya batal atau tidak? Padahal sebelumnya dia berwudu, namun timbul keraguan setelah 2 jam. Kentut atau tidak? Nah, maka yang dinilai adalah secara asal. Maka dia berwudu, teruskan sholatnya. Sebaliknya, ketika dia tidak berwudu, kemudian 2 jam berikutnya dia mengatakan saya berwudu atau tidak. Padahal secara asal dia tidak berwudu, maka dihukumi secara asal dia tidak berwudu. Nah, kemudian kalau dia makan atau minum, apakah juga membatalkan? Maka tidak membatalkan wudunya, kecuali yang dia makan adalah daging unta. Kemudian juga menyentuh kemaluan anak kecil. Nah, bayi, anak kecil, kita terkadang para suami ya, ketika istri berhalangan, kita yang mencucikan anak yang BAB, anak yang BAK. Apakah tatkala kita membasuh, kita sentuh kemaluan anak, membatalkan wudu? Maka jawabannya tidak. Tidak membatalkan wudunya. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ya, ketika orang tua itu membasuh kemaluan anaknya, apakah membatalkan wudu? Maka kita jawab tidak. Jadi ada 2 penulis kitab. Yang pertama penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah, itu Syekh Kamal Abu Malik. Kemudian juga ada penulis kitab Tamamul Minnah, yaitu Syekh Adil Al-Azazi. Nah, kedua penulis ini secara pribadi beliau menguatkan pendapat orang yang menyentuh kemaluannya secara langsung itu membatalkan wudu. Namun ketika ada orang yang menyentuh anak kecil, orang tua kepada anaknya yang masih kecil, kemaluan orang lain, maka tidak membatalkan wudu. Jadi mereka berdua ini penulis kitab Fiqih Sahih Sunnah dan juga Tamamul Minnah Syekh Adil Az-Zazi. Beliau memang berpendapat bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri secara langsung itu membatalkan wudu. Namun tatkala berbicara tentang seseorang yang menyentuh kemaluan anak kecil, orang tua ketika membasuh kemaluan anaknya, maka mereka mengatakan tidak membatalkan wudunya. Nah, kemudian itulah beberapa hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Di sini ada 6. Diulang, yang pertama adalah al-kharij minas sabila, ini sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Entah dia normal atau tidak normal. Yang normal seperti sperma, seperti air kencing, seperti berak. Yang tidak normal cacing misalnya. Dia cacingan sehingga keluar dari duburnya. Maka ini juga termasuk yang membatalkan wudunya. Yang kedua, keluar najis dari bagian tubuhnya. Kalau jumlahnya banyak dan kotor, maka penulis mengatakan kalau itu keluarnya darahnya banyak, untuk kehati-hatian, mengamalkan kehati-hatian, maka lebih utama untuk berwudu. Kalau darahnya sedikit, maka tadi menurut kesepakatan para ulama tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang ketiga adalah hilang atau tertutupnya akal, entah dengan sebab gila, pingsan, ya, mabuk, ya, atau tidur yang nyenyak, tidur yang pulas, yang panca inderanya tidak merasa yang di sekitarnya. Dia tidak mendengar lagi, dia tidak merasa pulpennya jatuh dari tangannya, dia tidak merasa air liurnya keluar dari mulutnya. Kalau tidurnya nyenyak, maka membatalkan wudunya. Kalau tidurnya tidak nyenyak, sekalipun dia rebahan, dia masih mendengar langkah orang yang berjalan di sekitarnya. Dia masih merasa kalau dia duduk, kalau dia tidurnya duduk, dia masih merasa khatib, dia masih mendengar suara khatib. Ini ringan, maka tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Ini ulun sebutkan tadi ada khilaf perbedaan para ulama, dan wallah alam ya, tidak membatalkan wudunya. Ada yang mengatakan membatalkan wudunya kalau dengan syahwat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak membatalkan wudunya. Kalau dia menyentuh, maka disunnahkan untuk berwudu. Namun kalau dia tidak berwudu pun juga tidak mengapa, karena ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hal huwa illa but'atun minkah, ketika beliau ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu, maka Rasul menjawab, tidaklah dia kemaluan kecuali anggota tubuhmu. Maka dia sama seperti tangan, sama seperti kaki. Kalau kita sentuh, maka tidak membatalkan wudu. Maka begitu pula kemaluan. Maka kalau Syekh Albani beliau berpendapat bahwa menyentuh dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat beliau ini juga kuat, bahwa seseorang yang menyentuh kemaluannya, maka disunnahkan untuk berwudu. Namun kalau dia tidak berwudu, maka tidak mengapa dan tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang kelima, makan daging onta. Entah makan dengan mentahnya, digoreng, ya, dipanggang, disumap, dan seterusnya. Kalau dia memakan daging onta, maka ini membatalkan wudunya. Ya, membatalkan wudunya. Imam Nawawi secara pribadi, bila berpendapat, pendapat ini yang paling kuat. Padahal Imam Syafi'i mengatakan tidak membatalkan. Jadi terkadang Imam Syafi'i beberapa permasalahan berbeda dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Nawawi terkenal dengan Al-Imam An-Nawawi As-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Namun ketika beliau melihat permasalahan dan ternyata menurut beliau ini dalilnya lebih kuat, maka terkadang beliau berbeda dengan Imam Syafi'i. Termasuk masalah ini. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan batal wudunya tatkala apa memakan daging unta. Nah, ada permasalahan lagi. Apakah susunya juga diminum membatalkan? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Di sini Rasul mengatakan luhum daging, termasuk itu adalah hati, jantung, ya. Nah, maka susu berbeda dengan daging. Kalau orang minum susu unta, maka tidak membatalkan wudunya. Kemudian yang keenam, murtad dari Islam. Nah, inilah pembatal-pembatal wudu. Kemudian bagian yang ketujuh, yaitu ibadah yang mengharuskan berwudu. Apa saja ibadah-ibadah yang wajib kita berwudu di atasnya. Insya Allah ini akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan ada pertanyaan. Kereda. Ya, kalau tidak ada, maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.